Beliau berkata pada ayat ini, yukhbiru ta'ala annahu la yastawi man kana qasduhu ridwanullah ridwan rabbih, man kana qasduhu ridwan rabbih wal 'amala 'ala ma yurdhih kaman laysa kadhalik mimman huwa mukibbun 'ala al ma'asi muskhitun li rabbih. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya tidaklah sama orang yang tujuannya adalah keridhaan Rabb-nya dan berbuat dengan amal yang membuat Rabb-nya ridha dengan orang yang tidak seperti itu, dengan orang yang tidak seperti itu dari kalangan orang-orang yang senang berbuat kemaksiatan dan hal-hal yang membuat murka Rabb-nya. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang yang mereka itu mengambil ghulul, harta rampasan perang sebelum dibalikan, sebelum dibagikan, tentunya tidak sama dengan orang yang taat kepada Allah, kemudian hartanya bersih dari hal yang haram, menggapai ridha Allah, tidak sama dengan orang yang nanti di hari kiamat membawa harta ghulul. Membawa harta ghulul yang itu nanti di hari kiamat akan disiksakan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita pelajari pada sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, innal hajara layurma bihi fina jahannam fayahwi sab'ina kharifan ma yablughu qa'raha wa yu'ta bil ghulul fayuqdhafu ma'ahu wa thumma yuqalu liman ghalla i'ti bihi fadhalika qawluhu wa man yaghlul bima ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batu dilemparkan ke dalam neraka jahannam, dan pelemparan itu jaraknya 70,000 tahun. 70,000 tahun baru sampai, itu pun belum sampai ke dasarnya. Artinya lebih dari itu. Dan sering sekali penyebutan 70-70 ini menunjukkan kepada lamanya. 70 tahun. Lalu nanti didatangkan pula harta-harta yang ghulul, dilempar bersamaan dengannya. Kemudian dikatakan kepada orang yang mengambil harta ghulul tersebut, turun engkau ke bawah, ambil kembali. Turun ke bawah, yang tadi perjalanannya dari mulai atas ke bawah itu 70 tahun, turun engkau ke bawah. Kan dilempar bersamaan dengan batu tadi. Kemudian disuruh ngambil. Disuruh mengambil, kemudian setelah itu tentunya ini akan sangat mustahil. Maka itulah firman Allah, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Barang siapa yang berbuat ghulul, maka dia akan datang dengan apa yang dia ambil di hari kiamat. Tapi caranya tadi seperti itu. Nah, apakah siksa seperti ini sama dengan rela Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Mustahil sama. Ayat-ayat yang semisal dengan ini, membandingkan antara ini dengan itu sama disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq man huwa a'ma. Apakah seorang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu kebenaran sebagaimana seorang yang buta? Nah, ini permisalan-permisalan sama. Apakah dimasukkan ke dalam neraka jahanam sama dengan keridhaan Allah? Ini mustahil tidak sama. Begitu juga perbandingan-perbandingan seperti ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 61. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqih kama matta'nahu mata'al hayati dunya thumma yawmal qiyamati minal muhdharin. Artinya, apakah seorang yang kami jamin aman dengan janji-janji yang baik dan dia akan mendapatkannya nanti di hari kiamat, yaitu dalam surga, itu sama seperti orang yang kami berikan nikmat di dunia dengan perhiasan-perhiasan dunia, tetapi nanti di hari kiamat dia akan dihadirkan siksanya. Enggak sama. Nah, inilah ayat-ayat yang semisal dengan ayat kita ini, surat Ali Imran ayat 162. Jadi Allah mengabarkan bahwasanya tidak sama keredaan Allah dengan kemurkaan Allah. Tidak sama orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka. Nah, itu harus kita ingat baik-baik. Ada perkataan menarik disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Perkataan ini dari Ibrahim At-Taimi. Beliau mengatakan, ini berkaitan dengan tadi perbandingan. Ya. Saya cerita ini karena ada kisah tentang perbandingan. Matsaltu nafsi fil jannah. Aku memisalkan diriku di dalam surga. Akulu min thimariha. Aku makan dari buah-buahan surga. Wa ashrabu min anhariha. Dan aku minum dari sungai-sungai yang ada dalam surga. Sungai-sungai tersebut dari air yang tidak pernah rusak, dari susu, dari khamr, dari madu. Susu yang tidak pernah basi, khamr yang tidak pernah memabukkan, lezat untuk diminum, kemudian madu yang tidak ada ampasnya. Aku minum. Wa u'aniqu abkaraha, aku memeluki bidadari-bidadari di dalamnya. Thumma matsaltu nafsi finnar. Lalu aku misalkan diriku di dalam neraka. Akulu min zaqumiha, aku makan dari makanan pohon zakum. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna qatratan min az-zaqum fi dunya la afsadat dunya wa ma fiha." Kalau seandainya ada satu titik dari pohon zakum terdapat di dunia, maka dia akan menghancurkan dunia dan seluruhnya. Aku makan dari pohon zakum tersebut. Wa ashrabu min sadidiha. Dan aku minum dari nanah-nanah pohon zakum, nanah-nanah penghuni neraka, minumannya. Wa aliju aghlalaha wa salasilaha. Dan aku menarik rantai-rantai api dari neraka. Faqultu li nafsi. Lalu aku berkata kepada diriku. Ini ceritanya muhasabah, membandingkan antara dua hal itu. Lalu aku berkata kepada diriku, aina turidin? Kemana engkau ingin datang? Kemana engkau mau dari dua contoh tersebut? Maka diriku berkata, uridu an uradda ila dunya fa'amalu salihan. Aku ingin kembali kepada dunia agar bisa beramal saleh. Maka diriku berkata lagi, anta al-an fil umniyah fa'amali. Engkau tadi baru menghayal, berangan-angan. Belum terjadi. Maka silakan kerjakan. Silahkan beramal. Nah, ini perbandingan. Tidak mungkin sama orang yang masuk dalam surga dengan orang yang masuk dalam neraka. Tidak mungkin sama orang yang dapat ridha Allah dengan orang yang dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat menarik ya. Senantiasa selalu kita harus ingat perbandingan-perbandingan itu. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, hadhani la yastawiyani fi hukmillah wa hikmatullahi wa fi fitri ibadillah. Artinya, kedua orang seperti ini tidaklah sama hukumnya di hadapan Allah wa hikmatillah, dan hikmahnya serta pada fitrah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Hum darajatun 'indallah, ay kullu haula'i mutafawituna fi darajatihim wa manazilihim bihasabi tafawutihim fi a'malihim. Artinya, karena itu Allah berfirman di sini, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Maksudnya setiap mereka itu berbeda-beda dalam derajat dan kedudukan mereka sesuai dengan tingkatan mereka dalam amal perbuatan mereka. Jadi, jangankan antara penghuni surga dengan penghuni neraka, sangat beda tingkatannya. Sangat beda tingkatannya. Jangankan itu, antara penghuni surga dengan penghuni surga yang lain saja sangat berbeda. Kita beri contoh misalnya. Contoh beberapa perbedaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Yang artinya tidaklah sekali-kali sesungguhnya daftar orang-orang penghuni surga benar-benar di atas. 'Illiyyun, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah as-sama'us sabi'ah. Fauqus sama'i sabi'ah wa tahtal arsy. Di atas langit yang ketujuh dan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tempat surga itu di atas. Arsy-Nya Allah, kemudian surga. Wa minhu tafajjuru anharil jannah. Dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala tersebut mengalir sungai-sungai surga. Jauh beda. Adapun orang-orang yang di neraka di mana? Karena inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya daftar orang-orang al-fujjar, ahli neraka, itu sijjin. Sijjin disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Baghawi, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, menunjuk bahwasanya as-sijjin adalah al-ardhus sabi'ah. Lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Beda tentunya para ikhwah. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam api neraka dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Maka jangan pernah diremehkan. Ah, surga. Seperti yang saya bilang tadi, jangankan antara surga dengan neraka, antara surga dengan surga, tingkatan satu dengan tingkatan satu berbeda-beda. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Ma baina kullid darajatain baina ma baina sama'i wal. Antara tingkatan satu dengan tingkatan selanjutnya itu seperti antara langit dan bumi. Langit dan bumi bagaimana? Ini bumi yang kita tinggali. Di samping bumi ada bulan, ada planet-planet lain. Bulan, Mars, Pluto, matahari, dan semisalnya. Planet-planet itu berkumpul dalam satu wadah. Kemudian di sana terdapat planet-planet lain berkumpul juga dalam satu wadah. Miliaran planet, miliaran kumpulan-kumpulan planet tersebut berkumpul dalam satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Allahu a'lam, apakah itu langit dunia? Bukan langit yang kita lihat ini, bukan. Langit yang kita lihat ini, saya pernah dengar Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah bercerita bahwa langit yang kita dunia lihat kita ini adalah hanya sebatas pandangan mata kita. Sekuat mata kita memandang, itulah dia. Dan itu adalah pantulan dari air lautan. Bukan itu yang dimaksud. Artinya, kalaupun itu yang dimaksud, sudah sangat tinggi bedanya antara surga dengan surga. Tetapi, lebih jauh daripada itu. Kita membayangkan bagaimana luasnya surga tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatiha ka'ardis sama'i wal ardh." Berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dunia tidak ada nilainya sama sekali. Saya ingin, karena ini ayatnya sedikit, saya ingin membanding-bandingkan antara surga dan neraka. Ayatnya sedikit. Coba perhatikan itu tempat tadi ya, itu tempat. Sekarang kita perhatikan ucapan penghuni surga. Ucapan penghormatan penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 9 sampai 10. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati wa aqamus shalah yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah, Rabb mereka memberikan petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka. Untuk masuk ke dalam surga. Yang surganya mengalir, di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ucapan-ucapan penghuni surga pada saat itu adalah Subhanak, Maha Suci Engkau. Subhanallah, Subhanallah. Ucapan penghuni surga hanya itu. Subhanallah. Subhanallah. Enggak ada lain. Allahu Akbar. Karena semuanya nikmat. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Kemudian tahiyyatuhum fiha salam. Kalau bertemu dengan sesama, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Saya merinding. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Dan doa-doa mereka terakhir, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada yang lebih lezat daripada itu. Sedangkan penghuni neraka bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. Surat Al-A'raf ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم ضعفا عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 38. Masuklah kalian seluruhnya ke dalam neraka bersama umat-umat seluruhnya, jin, manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatnya. Lihat, mengutuk kawannya. Jadi kalau ada masuk ke dalam neraka, penghuni neraka, dia kutuk. Terlaknat kamu. Terlaknat kamu. Sehingga apabila mereka semuanya masuk, berkatalah orang-orang yang masuk. Kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu. Ini misalkan ini yang masuk terdahulu, ini yang masuk kemudian. Ya. Yang masuk kemudian yang paling terakhir berkata, wahai Rabb kami, mereka ini telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada kami, kepada mereka, siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Itu ucapan para penghuni neraka antara mereka. Rabbana atihim dhi'fan minan nar. Wahai Rabb kami, mereka ini menyesatkan kami. Siksa mereka berlipat-lipat siksanya. Enggak ada ketenangan. Tidak akan mungkin sama keridhaan Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi penghuni, penghuni surga, penghuni neraka. Kalau tadi tempat, kemudian ucapan, sisi penghuni. Penghuni surga kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para perempuan dan orang-orang miskin. Hadis yang menunjukkan tentang kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arju an takunu ruba'a ahli jannah." Aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga. Kemudian fakabarna, kata para sahabat, kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya apabila mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, menggembirakan, maka bertakbirlah. Arju an takunu tsa ahli jannah. Aku berharap kepada Allah agar kalian menjadi sepertiga penghuni surga. Fakabarna, Allahu Akbar. Arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku berharap kalian adalah setengah dari penghuni surga. Allahu Akbar, kata para sahabat. Ma antum fil nas illa ka sya'ratis sauda fi jildi thawrin abyad au ka sya'ratin bayda fi jildi thawrin aswad. Tidaklah kalian dibandingkan manusia kecuali seperti sebuah bulu berwarna hitam dibandingkan seluruh bulu yang ada pada kambing atau domba yang seluruhnya putih, atau sebaliknya, seperti bulu yang berwarna putih dibandingkan seluruh bulu yang ada pada domba, seekor domba yang berwarna hitam. Maksudnya apa? Seperti ini orang-orang selain Islam, selain umat Nabi Muhammad SAW yang di dalam surga, sedangkan sisa bulunya itu gambaran umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga. Maka berdoa kepada Allah agar kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, para perempuan. Dilihat dari sisi mana? Rasulullah SAW bersabda, ini hadis indah sekali. Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah hala suratil qamar lailatul badr. Kelompok yang pertama masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang wajahnya bercahaya bagaikan bulan di malam purnama. Mudah-mudahan kita itu semua. وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَشَدْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءً. Dan orang-orang yang kelompok setelah mereka adalah orang-orang yang wajahnya bersinar bagaikan bintang-bintang yang sangat bersinar. Likulli mri'in minhum zawjatan ithnan natan yura mukhu syuqihima min wara'il lahab wa ma fil jannati azab. Setiap penghuni neraka surga mempunyai dua bidadari. Berarti satu banding dua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan lebih banyak di surga dibandingkan laki-laki. Saking indahnya bidadari tersebut, sumsum pada tulangnya terlihat. Ini bukan berarti seperti tengkorak. Akan tetapi saking indahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wama fil jannati a'zab." Dan tidak ada di dalam surga seorang yang sendirian, jomblo, enggak ada. Meskipun janda ditinggal mati suaminya atau ditinggal cerai suaminya sampai mati tidak menikah, maka wama fil jannati azab. Ataupun perawan sampai mati tidak menikah, wama fil jannati azab. Di surga tidak ada yang jomblo. Ini menunjukkan juga sebagian ulama berdalil bahwa ada bidadari dan juga ada bidadara. Berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Nah, itu penghuni surga paling terbanyak. Penghuni neraka paling terbanyak, Ya'juj Ma'juj. Kemudian perempuan. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj bagaimana? Makhluk-makhluk sombong. Karena merasa besar banyak. Ya'juj Ma'juj itu bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj. Bukan dua orang. Tetapi dia adalah kelompok manusia yang besar-besar, gemuk-gemuk, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli hadabin yansilun." Dan mereka dari tempat yang tinggi turun. Turun kemudian meminum air pada Danau Tiberias. Saya sendiri pernah melihat danau itu. Danau Tiberias begitu luasnya. Itu diminum oleh mereka kering. Jadi yang golongan terakhir datang ke situ sudah kering, habis airnya. Saking besar banyak kuatnya mereka. Nah, karena diberikan kelebihan itulah mereka akhirnya sombong. Nah, ini penghuni neraka nih. Kebanyakan penghuni neraka ini nih, sombong. Sampai-sampai mereka menghancurkan semua, membunuh semua manusia di atas muka bumi. Pada waktu itu ada Nabi Musa, Nabi Isa, Imam Mahdi. Mereka naik ke atas gunung Tursina untuk menyelamatkan diri. Kemudian dibunuh seluruhnya oleh Ya'juj Ma'juj. Mereka mengira bahwasanya semua manusia sudah terbunuh. Qatalna man fil ard fa naqtulu man fis sama. Kita sudah membunuh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Ayo, kita bunuh yang ada di atas langit. Lemparlah oleh mereka busur panah. Allah dengan hikmahnya ingin menguji mereka. Allah kembalikan panah tersebut dalam keadaan sudah berdarah. Mereka mengatakan, "Qatalna man fis sama." Kita sudah bunuh yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ulat-ulat kecil. Dan begitulah, orang kalau sombong akan dibinasakan oleh Allah dengan sesuatu yang remeh. Pasukan gajah sombong dibinasakan oleh Allah hanya dengan batu-batu kecil. Ya'juj Ma'juj sombong dibinasakan oleh Allah dengan ulat-ulat. Allah turunkan ulat-ulat kecil yang memakani tubuh mereka. Saking banyaknya mereka ini, tubuh mereka ini besar-besar, banyaknya dan kuatnya, ulat-ulat tersebut memakani, akhirnya dunia tergenang dengan darah mereka selama 70 tahun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan lebat sekali di dunia. 7 hari 7 malam baru hilang darah mereka dari atas muka bumi. Itu penghuni neraka yang paling terbanyak. Kemudian perempuan. Itu dari sisi penghuninya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi. Nah ini dia. Nikmat surga paling rendah dan siksa neraka paling ringan. Nikmat surga paling rendah bagaimana? Ringkasannya hadis riwayat Bukhari panjang. Ringkasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seseorang yang akhiru khurujan minal jannah wa dukhulan akhiru khurujan minan nar wa dukhulan ilal jannah. Manusia paling terakhir keluar dari api neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Lalu Allah katakan kepada orang tersebut, udkhulil jannah. Wahai fulan, masuk engkau ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi anna amal'a. Lalu orang ini masuk dalam surga. Dihayalkan pada matanya, surga penuh. Orang sudah mengkapling surga. Sudah ngambil tempatnya masing-masing. Lalu orang tersebut pulang. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, kaif? Waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhati. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Orang sudah ngambil tempatnya masing-masing. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penawaran. Memberikan penawaran. Karena dia menganggap surganya penuh, Allah berikan penawaran. Kata dia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, atarla an yakuna laka mulku mislu mulki min malikid dunia. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia? Orang ini pernah hidup di dunia. Dia tahu raja yang paling kaya, kekayaannya sekitar 386 triliun rupiah. 386 triliun rupiah. Itu raja yang paling kaya sekarang. Kekayaannya seperti itu. Maka orang ini langsung mengatakan, "Raditu Rabbi." Aku mau wahai Rabbku. Bandingkan yang paling sugih di Banjarnegara. Apa-apanya. Yang kadang-kadang rumahnya setengah kilometer, rumahnya saja. Ini surga paling rendah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lakadhalik, engkau akan mendapatkan itu. Wa misluha, misluha, misluha, misluha, misluha. Engkau akan mendapatkan kekayaan seperti salah satu raja-raja dunia. Dan 5 kali lipatnya lagi. Semisalnya. 5 kali lipatnya. Jadi 386 triliun kali 5. Itu pun adalah ketika orang itu dikatakan oleh Allah. Semisalnya. Orang itu melihat ini sudah cukup banget. Makanya dia langsung potong firman Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup. Raditu Rabbi, raditu. Cukup wahai Allah. Artinya kalau tidak dipotong akan diteruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup wahai Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza lak, itu milikmu. Wa asharatu amsalihah. Dan 10 kali lipatnya lagi. Belum selesai itu penawaran. Walaka mashtahat bihi nafsu. Waladzat ainuk. Engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan matamu ingin melihatnya. Maka itu penghuni surga yang paling terbaik, paling rendah nikmatnya. Belum lagi dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Allah mengatakan kepada penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga, tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan apa yang engkau ingin dapatkan. Fayatamanna hatta idza inqata'at bihi al-umniyatu. Maka kemudian dia berangan-angan, saya ingin ini, makan ini, minum ini, rumah ini, istri begini. Mungkin di dunia belum sempat kedapatan sama dia. Oh, ini. Ada seorang perempuan bertanya kepada Syekh, "Syekh, bolehkah saya berdoa seperti ini kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga. Dan jangan berikan bidadari kepada suami saya." Kata Syekh yang menjawab lucu. Syekh mengatakan, "Kalian ini aneh. Tubtuluna fid dunya wa tubtuluna fil akhirati ba'd." Artinya, kalian ini wahai perempuan aneh. Sudah kita disiksa tidak boleh poligami di dunia, di akhirat juga tidak disiksa, tidak boleh poligami. Maka akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tamanna. Mungkin kan ada orang laki-laki, aku hendak bebini si fulana itu, tapi kada kawa juga. Tahu diri jelas sudah. Ya, tapi dia bisa itu dapatkan di akhirat. Sudah semisalnya. Tamanna. Kemudian hatta idzan qata'at umniyatu, sampai angan-angan si fulan ini selesai. Kemudian Allah mengatakan tamanna kadza, tamanna kadza, tamanna kadza. Yadhkiruhu rabbuh. Allah mengatakan kepada orang tersebut, "Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ini belum, ini belum, ini belum." Allah mengingatkan yang belum. La haula wala quwwata illa billah. Hatta idzan qata'at bihil amani. Sampai seluruh angan-angan selesai. Bukan hanya milik dia, tapi seluruh yang tadi juga diingatkan oleh Allah. Selesai apa yang diinginkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la kadhalik wa mithluhu ma'ah. Engkau akan mendapatkan seluruh yang engkau angan-angankan tadi yang engkau sebutkan, dan dua kali lipatnya lagi. Itu penghuni neraka yang paling, penghuni surga, nikmatnya yang paling rendah. Penghuni neraka bagaimana? Siksanya yang paling rendah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli almirjalu bilqumqum." Sesungguhnya orang yang paling rendah siksanya di hari kiamat adalah seseorang yang di perut telapak kakinya diletakkan dua batu api. Dua batu api. Sehingga suhu tubuhnya memanas, kemudian mendidih otaknya sebagaimana minyak mendidih. Antum tahu kalau minyak mendidih lebih parah dibandingkan air mendidih. Minyak kalau mendidih dia ada bagian-bagian kecil dari minyak tersebut seperti batu-batu. Ini sangat pedih. Ya, padahal itu adalah yang sangat ringan. Kenapa kita ketahui itu sangat pedih? Padahal kita belum pernah mencobanya. Rasulullah bersabda, "Ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban." Dia melihat tidak ada seorang pun yang lebih berat siksanya dibandingkan dia. Padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Nah, itu perbandingan neraka dari sisi siksa yang paling ringan dengan nikmat yang paling rendah. Pakaiannya gimana coba pakaiannya? Pakaian penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqun wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura." Aliyahum, orang yang tinggi dari mereka memakai thiyabu sundus, pakaian sundus, sutra yang halus. berwarna hijau, wa istabrak, dan surka sutra yang tebal, wa hullu asawira min fiddah, dan gelang-gelang mereka berasal dari emas dan perak. Allah berfirman, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 21. Pakaian penghuni surga juga, saya ingin menjelaskan apa itu istabrak. Istabrak adalah ma ghaludha minal harir min wal ibrisim. Sutra yang tebal. Ad-dibaj, apa itu? Ad-dibaj adalah waqila huwa ad-dibaj al-ghalij yu'malu bidh-dhahab. Istabrak maksudnya adalah dibaj. Dibaj itu sutra yang tebal dan diisi dengan emas. Jadi sutranya seluruhnya dilapisi dengan emas. Sutra di yang merupakan ini, misalkan jubah ulun ini terbuat dari sutra yang tebal, kemudian dilapisi dengan emas. La haula wala quwata illa billah. Rugi, orang yang menjual surga itu rugi. Hanya demi kepentingan dunia secuil, seimprit. Sementara, sedikit, cepat rusak, tidak sempurna. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahlah, menarik. Penghuni, pakaian penghuni neraka bagaimana? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 19-20. Hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar. Orang-orang yang kafir dibuatkan, dipotongkan untuknya kain dari api. Kalian bisa bayangkan, ini kain tapi terbuat dari api. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dituangkan dari atas kepalanya al-hamim. Air yang mendidih. Yusharu ma fi butunihim wal julud. Yang menghancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. Contoh misalkan, pakaian orang wanita-wanita yang terlalu meratapi kematian seorang yang dicintainya. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, la yatrukunahunna. Empat perkara dari umatku yang tidak mereka tinggalkan. Salah satunya adalah an-na'yah. Wanita yang terlalu meratapi berlebih-lebihan. Bagaimana siksanya? Tuqamu yawmal qiyamah wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Akan dibangkitkan hari kiamat. Dan dia memakai pakaian ter, aspal. Aspal yang begitu panas dia pakai. Kemudian dir'. Kemudian baju kurung yang itu penuh dengan kudis dan nanah. Sudahlah. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Afaman kan, afaman ittaba ridwan Allah. Kaman ba'a bi sakhati min Allah. Tidak mungkin sama yang ikut keridhaan Allah dengan yang mengikuti kemurkaan Allah, tidak mungkin sama. Ya, mudah-mudahan ini membuat kita semakin takut terhadap neraka dan akhirnya kita ingin sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, فَالْمُتَّبِعُونَ لِرِضْوَانِ اللَّهِ يَسْعَوْنَ فِي نَيْلِ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْمَنَازِلِ وَالْغُرَفَاتِ. Orang-orang yang mencari keridhaan Allah berusaha memperoleh derajat yang tinggi, kedudukan dan istana-istana. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, apa yang menyebabkan si fulan derajatnya nomor satu, si fulan derajatnya nomor dua? Salah satu penyebab tingkatan-tingkatan surga adalah amal-amal sunnah. amalan-amalan sunnah. Fayu'tihimullahu min fadlih wujudihi ala qadri amali. Maka Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya dan kemurahan-Nya menurut kadar perbuatan amalan mereka. Jadi orang beriman banyak, tapi orang yang beriman yang beramal saleh sedikit. Orang yang beriman dan beramal saleh banyak, tapi orang yang beriman beramal saleh dan amalan sunnah sedikit. Nah, itu beda-beda. Itu yang membedakan antara tingkatan dengan tingkatan. Wal muttabi'una limasakhatillahi yas'auna fin nuzul fid darakat ila asfali safilin kullun ala hasabi amalihi. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hal-hal yang membuat Allah murka berusaha untuk turun ke kerak paling bawah dari neraka, maka setiap orang mendapatkan balasan menurut amal yang diperbuatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita tidak sebutkan nih perbandingan tentang darakat, darajat. Jadi kalau seandainya tingkatan tinggi itu namanya darajat. Darajat, tingkatan tinggi. Kalau seandainya tingkatan bawah itu namanya darakat, pakai kaf, darakat. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat tentang darajat. Misalkan dalam surat Ali Imran ayat 162, hum darajat, ya, yang kita baru baca ini. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang sebenar-benar beriman, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, tingkatan-tingkatan yang tinggi di sisi Rabb mereka. Kalau kita lihat hadis lagi, lihat hadis lebih jelas lagi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghurab min fawqihim kama tatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir min al-ufuq min al-mashriq aw min al-maghrib li tafaduli ma bainahum." Sesungguhnya penghuni surga saling melihat antara tingkatan dengan tingkatan dari atas mereka. Jadi yang di atas melihat kepada yang bawah, sebagaimana melihat bintang-bintang jauh, al-ghabir, yang mana dia berjalan dari ufuk timur atau ufuk barat, saking bedanya tingkatan mereka. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau ada kawan-kawan kita yang lebih semangat untuk beribadah, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran, maka kita harus iri kepada dia. Karena bedanya jauh, Pak. Ustaz, yang penting kan masuk surga, Ustaz. Dapat bidadari dua cukup, Pak, ya sudah itu. Jangan. Ya. Jangan. Kenapa? Karena beda jauh. Saya sering menceritakan gini. Contoh misalkan, masuk surga tanpa hisab, dengan maksud surga dihisab, itu jauh beda. Kita jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja itu berbeda. Misalkan ulun ini sering naik Garuda sampai dapat kartu platinum. Naik Garuda itu sudah kayak naik bis. Sampai pramugarinya, "Hah, Bapak lagi kah?" Ya. Itu dapat prioritas. Kalau dapat kartu itu dapat prioritas. Saya tidak ngantri, kemudian bagasi dipercepat, kemudian saya bisa ngomel-ngomel kalau ini segala macam. Itu nyaman gitu loh. Maksud saya itu orang yang diprioritaskan itu nyaman. Bagaimana di akhirat? Bagaimana di akhirat? Kemarin saya ke Sulawesi Selatan. Itu dari Sidrap ke Makassar kalau hitungan biasa 3,5 jam. Tapi karena yang ngundang Kapolres, maka pakai patwal. Jadi 2 jam. Kenapa? Karena jalan dibuka. Kalau seandainya ada yang menghalangi, ditilang sidin. Nah, ini maksud saya yang diprioritaskan itu luar biasa. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat? Makanya tingkatan tinggi yang satu dengan yang satu jangan pernah diremehkan. Ayo jadi kamu di situ karena kita melihatan di sana. Enggak bisa. Ya, maksudnya tidak bisa disamakan gitu. Itu antara surga dengan surga, belum antara surga dengan neraka. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan darakat gimana? Darakat di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan tentang lembah neraka jahannam. Ya, lembah neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajba." Kata Abu Hurairah, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu kami mendengar suara dentuman keras. Faqala Nabi SAW, atadruna mahadha? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, tahukah kalian apa itu? Kemudian para sahabat berkata, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Hadha hajar rumiya bihi finnar. Mundu sab'ina kharifan. Ini batu dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun lamanya. Fahuwa yahwi finnar al'an intaha ila qa'riha. Maka dari mulai semenjak dilemparkan sampai sekarang baru sampai. Allahu a'lam. Mulai kapan itu dilemparkan? Jadi dalam, sudah dalam, baunya busuk. Maka jangan pernah remehkan surga, jangan pernah remehkan neraka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bedanya yang sangat jauh darakat. Ingat, kalau turun itu namanya apa? Darakat. Kalau naik darajat. Jadi kalau anak nanti jangan dikasih nama anak Abdullah Darakat. Tapi Abdullah Darajat boleh. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wallahu basirun bi'amalihim la yakhfa 'alaihi minha syai'. Allah Maha melihat amal perbuatan mereka, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Bal qad 'alimaha wa athbathaha fil lauhil mahfuz. Bahkan Allah telah mengetahuinya dan telah menetapkannya dalam lauhul mahfuz. Wa wakala malaikatahu al-umana al-kiram an yaktubuha wa yahfazuha wa yadhbituha. Dan dia menugaskan kepada para malaikatnya yang terpercaya lagi mulia untuk menulisnya, menyimpannya, dan serta memeliharanya. Maksudnya apa? Para ikhwan yang dirahmati Allah. Maksudnya adalah gulul yang tadi jangan macam-macam. Karena sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Kita gak bisa mengelak. Sudah dicatat oleh para malaikat. Nanti di akhirat tidak bisa mengelak. Nah, itu maksudnya. Makanya Allah mengakhiri ayat ini. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa, atas apa yang telah mereka perbuat. Alhamdulillah selesai pembacaan surat tafsir surat Ali Imran ayat 162. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti pada ayat 162 dan 163. Kita lanjutkan nanti ayat 164. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tajukkan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.